Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita mengkaji secara lebih dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian program penyujuk hati kita pada hari ini, yang insya Allah hari ini kita akan membahas ayat ke-28 dari surah An-Nur yang masih bercerita menggambarkan kepada kita tentang bagaimana etika yang harus kita lakukan ketika memasuki rumah orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-28 ini merupakan sambungan keterangan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan dan membimbing kita agar kalau mau masuk ke rumah orang, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, ucapkan dengan ucapan yang baik dan berilah salam kepada penghuninya, minta izin kepada mereka. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak ada orang di dalamnya? Kalau tidak ada, fala tadkhuluha, jangan menerobos masuk, itu rumah orang, itu adalah kehormatan orang. Perlu kita pahami dengan baik bahwa rumah seseorang itu adalah kehormatannya. Kalau ternyata diterobos masuk oleh orang lain, berarti orang tersebut sudah merusak kehormatan orang tersebut. Kalau ternyata di dalam rumah itu ada hal-hal yang tidak layak untuk diketahui oleh orang lain, ya, misalnya saja, walaupun tidak ada orangnya misalnya, tetapi ternyata di dalam rumahnya itu misalnya saja berserakan barangnya, mana tahu kolornya entah di sofa, mana tahu tergantung cucian di dalam rumah, dan kalau ketahuan orang lain membuat dirinya malu, ini juga bisa merusak nama baik atau merusak kehormatan dari sang pemilik rumah. Oleh karena itu, fa illam tajidu fiha fala tadkhuluha. Kalau tidak ada orang di dalamnya, jangan terobos masuk, ya. Lebih baik pulang. Jangan kita paksakan untuk tetap masuk ke dalam sedangkan si tuan rumah tidak ada atau tidak mengizinkan sama sekali. Coba lihat di ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan bimbingan kepada kita sampai hal yang paling kecil. Ya, jadi kalau tidak ada orang bagaimana? Kalau tidak ada jangan masuk. Lebih bagus pulang saja. Kenapa? Karena walaupun dianggap sepele, ya, saya kan saya kan keluarganya, walaupun keluarganya, ya, walaupun ada iparnya atau adiknya sendiri, fa illam tajidu fiha ahadan, kalau tidak ada si tuan rumah jangan masuk. Jangan merasa saya kan adiknya, saya kan mamanya, saya kan. Kalau tidak diizinkan masuk, maka jangan masuk. Dan lebih hebat daripada itu, ya, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau disuruh pulang, pulang. Jangan ngotot mau juga masuk. Dengan alasan itu tadi, aku kan orang tuamu. Bisa saja ada sesuatu di dalam rumah itu yang merupakan kehormatan yang untuk orang tuanya sendiri dia tidak mau untuk diketahui. Subhanallah, begitu hebat bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan satu catatan penting, ini bukan suatu hal yang sepele. Ini adalah satu aturan, ini adalah satu etika yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha pengasih lagi maha penyayang, pasti banyak sekali makna atau kebaikan yang terkandung ketika dia memberikan aturan-aturan ini. Percaya kepada Allah dan laksanakan, insya Allah kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik. Bersama kita sudah ada kedua narasumber kita, ada Ustaz Jainal Arifin dan juga Ustaz Fadli. Kami persilakan. Ya, saya tambahkan sedikit. Jika bertamu ditolak, terimalah dengan senang hati. Dan jika ada tamu yang datang, terimalah juga dengan senang hati. Disinilah indahnya Islam. Ketika kita ditolak, oleh tuan rumah karena satu kondisi tuan rumah tidak siap menerima kita, berbaik sangkalah. Walaupun mungkin kita sudah dalam keadaan penat dan letih di perjalanan dan rupanya tuan rumah menolak kunjungan kita. Kita tahu ada orang di dalam dan tertulis di depan pintu, don't disturb me, katanya. Jangan ganggu saya. Maka pulanglah dengan senang hati. Wallahu bima ta'maluna alim. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Lebih dari itu, seharusnya tuan rumah bersedia untuk didatangi kapan dan dimanapun dengan senang hati juga. Karena orang tidak mau tahu apa yang sedang kita alami di rumah kita. Sambutlah tamu itu karena tamu adalah keberkatan hidup kita. Aduh Safadri, teruskan. Baik, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal sudah menjelaskan kepada kita tentang ayat ke-28 ini adalah sebuah takkid penguatan kembali. Jikalau kita bilang sering dengar berita di sebuah televisi, ya waspadalah, waspadalah. Ini adalah sifat awas, warning kepada kita. Fa illam tajidu fiha adan fala tadkhuluha. Jikalau tidak ada salah satu pun orang di sana, jangan masuk. Ini sebuah langkah sangat preventif sebenarnya terkait dampak-dampak sosial dan hukum yang sekarang berkembang di masyarakat. Bisa kita lihat faktual sekarang ketika hukum sudah masuk pada ranah-ranah personal yang sifatnya sebenarnya tidak urgen, tapi banyak orang yang bisa masuk penjara karena hal-hal yang sifatnya sederhana. Jadi kalau penting dikatakan Ustaz Perdana tadi, bukan hanya pada kaitan perintah ini saja, bahwa penting ini juga terkait pada dampak negatif yang bisa menderai kita secara hukum. Perbuatan tidak menyenangkan atau bahkan banyak terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan yang sekarang menggunakan kamera tersembunyi. Jikalau misalnya identifikasi kita lewat saja di situ, Masya Allah kita bisa menjadi korban terkait isu-isu hukum yang pada dasarnya karena tidak ada ahadan, tidak ada saksi di sana yang menyaksikan kita tidak melakukan itu. Hatta yu'zanu lakum wa in qila lakum irji'u farji'u. Ini bicara tentang hal yang dipaparkan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz tadi mengatakan hak-hak privasi, penghormatan terhadap orang lain. Jikalau kita disuruh pulang, kita dengan senang hati, tapi etika berikutnya jikalau ada tamu juga harusnya disambut dengan senang hati pula, gitu Ustaz Zainal ya. Karena memang tamu adalah dikatakan dalam hadis ya harus kita hormati. Maka daripada itu, dalam konteks bersosial masyarakat di sini merujuk pada hadis Rasulullah, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan hal-hal yang meragukan menuju hal-hal yang tidak meragukan, agar kita di sini azka lakum, tidak khairul lakum di sini. Kalau ayat sebelumnya khairul lakum, di sini dengan istilah azka lakum, suci, bersih dari dugaan, dari kecurigaan. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang kita kerjakan. Insyaallah gitu Ustaz Fadli. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Subhanallah, sangat indah sekali pembahasan kita pada hari ini karena menyentuh gambaran kehidupan keseharian kita dan bagaimana cara kita bersikap ketika kita menjadi tuan rumah atau ketika menjadi tamu yang akan berkunjung ke rumah orang lain. Satu hal yang cukup menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menutup keterangan ini, wallahu bima ta'maluna alim. Betul, Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita misalnya saja tetap juga ngotot memasuki rumah orang itu sedangkan tidak ada orangnya, tujuan kita baik, mana tahu airnya hidup terus kita matikan. Allah tahu itu. Tetapi hati-hati, ketahuan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah itu belum tentu diketahui oleh orang lain. Ketika ada orang asing memasuki rumah seseorang dan tetangganya mengetahui, dia akan langsung curiga. Karena inilah yang dikatakan tadi, zalikum azka lakum, sesungguhnya itu jauh lebih lebih bersih, menyebabkan dirimu itu tidak menjadi sorotan sangkaan dari orang lain, tidak membuat orang lain menjadi curiga dengan sikap dan tindakanmu, walaupun yang engkau lakukan itu sebenarnya dengan tujuan baik. Ya, kecuali misalnya kalau ternyata assalamualaikum nggak ada orang, tiba-tiba terbakar rumahnya. Kalau itu, maka dalam hal ini kita bantu bagaimana caranya mematikan api agar jangan sampai terbakar rumah itu. Loh, Allah kan mengatakan jangan masuk, pulang saja. Ini bukan seperti itu. Ada kondisi-kondisi darurat di mana kita sebagai tetangga atau sebagai orang-orang yang berada di sekitar, ketika mengetahui ada satu rumah yang tidak penghuninya sedang tidak ada, tapi ternyata mengalami gangguan, maka dalam hal ini kita juga diperintahkan untuk membantunya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, kehidupan bermasyarakat ya dihiasi dengan ucapan yang lembut dan baik, sikap dan tindakan yang saling menjaga kehormatan satu sama lain, maka akan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, dan seperti bagaimana yang kita idam-idamkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi atas pendengarannya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di hari-hari berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.